Aku sudah bosan mendengar ceritamu yang selalu mencoba menjelekkan aku. Aku sudah lelah menanggapi dirimu yang selalu bicara memojokkan aku. Tidak mempan lagi keras hati ini, sudah kebal walau kau caci maki. Tidak mempan lagi keras hati ini, sudah kebal walau kau caci maki. Aku sudah muak melayani dirimu yang selalu komentar memfitnah aku. Tidak mempan lagi keras hati ini, sudah kebal walau kau caci maki. Keras hati ini, sudah kebal walau kau caci maki. Kebal walau kau caci maki.